Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى آمرا بتقواه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا محمد kaum muslimin yang berbahagia. Dari atas mimbar ini saya berseru kepada diri saya pada khususnya dan kepada para saudara kami kaum muslimin pada umumnya, marilah kita meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang berbahagia, beruntung, sejahtera di dunia sampai di akhirat nanti. Semoga kita semuanya termasuk yang ditakdirkan Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita ditakdirkan untuk menjadi orang yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kita hidup di akhir zaman. Dari satu sisi memang kita tidak beruntung, tapi dari sisi yang kedua atau dari sisi yang lainnya kita sangat beruntung. Dari satu sisi kita tidak beruntung karena memang kita hidup di zaman yang banyak orang lalai, banyak orang lupa, banyak orang tidak sadar, banyak orang gagal faham bahwasanya maksud dari sisi kehidupan itu untuk apa. Banyak di antara mereka yang hanya memikirkan, banyak di antara mereka yang hanya terpaut angan-angannya, cita-citanya hidup di dunia ini adalah untuk menyambung hidup. Sebatas itu saja. Ada yang lebih daripada itu, ingin hidup di dunia dalam keadaan bahagia, ingin meraih segala hal yang ingin diraih, baik hal itu bentuknya rumah yang mewah, mobil yang megah, harta yang melimpah, dan lain sebagainya. Inilah gambaran orang-orang yang lalai. Inilah gambaran orang-orang yang nantinya Allah SWT akan berkata kepadanya, sebagaimana engkau telah melupakanku dulu pada waktu di dunia, maka sekarang pun aku telah melupakanmu. Maka semoga kita semua bukan termasuk orang-orang yang melupakan Allah, termasuk yang lalai kepada Allah, termasuk orang yang lupa daripada Allah dan lupa kepada misi dan visi kehidupannya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, harusnya kita mengetahui bersama melalui para ulama yang telah menyampaikan amanah ilmunya, sebagaimana telah disampaikan kepada kita semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Siapapun di antara kita yang mendengarkan satu faedah yang bersumber terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkewajiban untuk menyampaikannya kepada keluarga, menyampaikannya kepada kerabat, menyampaikannya kepada handai tolak, menyampaikannya kepada siapapun yang bisa sampaikan kepada mereka. Walau bambalakin awta minal kuat kuat. Karena sesungguhnya orang yang diberikan penyampaian itu bisa jadi dia lebih paham daripada orang yang menyampaikan itu sendiri. Oleh karena itu para hadis sebelumnya Allah Ta'ala, kalau kita ingin tahu untuk apa kita hidup, kemudian setelah itu marilah kita bandingkan, lalu kita sandingkan kehidupan kita yang nyata yang sekarang ini sudah kita jalani dengan maksud, misi, dan visi kehidupan kita yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak memerlukan kepada adanya manusia. Allah Ta'ala tidak memerlukan adanya surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan adanya alam semesta ini semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis kursinya, Allah berfirman, "Kuntukan dan mahfiyan." Aku ini adalah dulu suatu simpanan yang berharga yang tidak banyak mengetahui. Tidak ada bahkan yang mengetahui. fa'ukhirku al-ukhrama, maka kemudian aku ingin diketahui, aku ingin dikenal. Fa'ukhlaqtul khalqa, lalu aku ciptakan alam semesta ini. Di dalam ayat Allah Ta'ala firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kami tidak ciptakan manusia maupun jin kecuali hanya untuk beribadah. Maksud daripada ibadah itu adalah supaya kita tahu Allah Ta'ala itu ada di atas sana, supaya kita paham yang memberikan permasalahan di rumah kita itu adalah Allah, yang memberikan solusi juga Allah, yang menyediakan rezeki kita Allah, yang memberikan lapangan pekerjaan untuk kita juga Allah, yang memberikan kesehatan dan sakit juga Allah. Kita sholat supaya kita ingat, setiap saat kita ingat kepada Allah Ta'ala melalui sholat lima waktu, supaya kita ingat bahwasanya ada Allah di atas sana. Yang maksud daripada ibadah itu tujuannya satu adalah supaya kita benar-benar tunduk kepada Allah dan tahu bahwasanya segala sesuatu itu bukan tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, termasuk yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan hal-hal yang harus kita ketahui, kenapa kita berada di dalam dunia ini dalam keadaan sangat tidak mudah. Tidak ada seorang pun yang kuat di antara kita, orang tua kita, kakek kita, guru kita yang sudah melalui umur yang panjang, pasti kalau ditanyakan tentang kehidupan di dunia, kehidupan di dunia bukanlah suatu kehidupan yang menyenangkan. Walaupun dia seorang pejabat, walaupun dia seorang yang kaya raya, walaupun dia seorang yang sakti mandraguna, walaupun dia bagaimanapun tetap di dunia ini bukan tempat kebahagiaan. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan bagi kalian semuanya para istri-istri supaya kalian mendapatkan ketenangan, bukan supaya kalian mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan di sini tempatnya. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali pasti dia akan diuji, pasti dia akan dicoba, dan tidak ada seorang pun yang diuji dan dicoba dalam keadaan bahagia. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Malaikat Jibril. Lalu dia berkata kepada Malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah engkau itu pernah tertawa? Maka dijawab oleh Jibril, beliau sebuah maka selalu tertawa. Kapankah itu? Dijawab oleh Jibril, setiap kali aku melihat seorang manusia yang dari semenjak kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua, mereka berharap-harap hidup di dunia dalam keadaan bahagia, padahal kebahagiaan itu tidak ada di dunia. Sehingga setelah itu, kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, la takhadu an syai'in ma khalaqallahu fil ardi, jangan sekali-sekali kalian itu mencari sesuatu yang Allah tidak ciptakan di muka bumi ini. Maka ditanya oleh para sahabat Nabi, apakah yang tidak diciptakan? Hal itu ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi, yang tidak diciptakan di muka bumi ini adalah kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan. Oleh karenanya Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya sebagai pemberitahu kepada kita bahwasanya inilah dunia. Di mana Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma'fi'ah. Yang namanya dunia itu sudah dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sudah tahukah kita laknat? Laknat itu jauh daripada rahmat, jauh daripada farah, jauh daripada sa'adah, jauh daripada kebahagiaan, jauh daripada semuanya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak memberikan suatu permasalahan, tidak menunjukkan suatu problematika kehidupan kecuali pasti memberikan solusinya. Kalau kita ingin bahagia di dunia ini masih ada kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan itu sama sekali tidak terkait dengan materi. Jangan sampai kita menganggap kalau sudah kita menjadi orang kaya kita akan bahagia. Kalau kita kawin dengan seorang istri yang cantik kita akan bahagia. Kalau kita punya rumah yang mewah, mempunyai mobil yang megah kita akan bahagia. Mereka yang punya rumah yang mewah, mereka yang tempat tidurnya berharga ratusan juta rupiah, belum tentu orang yang tidur di atasnya itu tidur dalam keadaan dunia, tapi bisa jadi tidurnya dalam keadaan gelisah. Kebahagiaan itu tempatnya dalam hati. Kebahagiaan itu tempatnya di sarung bali. Kebahagiaan itu sama sekali tidak terkait dengan materi. Kebahagiaan itu adalah terkait dengan Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin bahagia, Nabi Muhammad memberikan jalan untuk kita semuanya. Di mana Nabi Muhammad bersabda, illa aliman, illa zikrullah, wa aliman, wa muta'aliman. Kecuali hanya berzikir pada Allah, Ada tiga hal yang dikecualikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjalaninya, maka apapun yang kita miliki akan berbahagia. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak salawat kepada Nabi, memperbanyak doa kepada Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan zikir yang di dalam hadisnya Nabi SAW. Artinya apa? Kalau kita ingin rumah kita bahagia dan membahagiakan, rumah kita itu selalu menyejukkan dan sejuk untuk ditempati, maka isilah dengan zikir Allah. Jangan lupa daripada zikir Allah, biarkan rumah kita selalu berkumandang di dalamnya zikir Allah, baik itu di dalam sholat kita maupun di luar sholat kita. Biasakan anak-anak kita itu mengaji setiap harinya, biasakan kita membaca wirid, Lidul Latif ataupun Rotib Haddad, yang semua itu rangkuman daripada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang sekarang banyak orang-orang yang bingung, padahal Nabi kita Muhammad SAW sudah menjelaskan semuanya. Banyak orang-orang yang seakan-akan lepas terkendali, padahal Nabi kita Muhammad SAW sudah menjelaskan semuanya. Supaya tidak bangkrut, ada doanya. Supaya tidak celaka, ada doanya. Supaya selamat dalam segala hal, ada doanya. Supaya barokah dalam hartanya, ada doanya. Cuma kita saja yang tidak mau mencari, menggali, mempelajarinya. Oleh karena itu, para hadirin yang mulia Allah Ta'ala, kalau kita ingin mendapatkan rumah kita, toko kita, harta kita, tanah kita, semuanya itu termasuk yang barokah, termasuk yang membawa kebahagiaan, maka carilah itu semuanya dan iringkanlah itu semuanya dengan berzikir kepada Allah. Kalau semua kita tidak bukan ahli zikir, kita bukan termasuk yang suka berzikir, datangkan ahli zikir. Undanglah anak yang dipiatu, undanglah para ustaz, biarkan mereka itu berzikir di tempat yang kita ada itu. Oleh karena Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kalau kita menempati rumah baru, maka laksanakan akidah, laksanakan walimah. Walimah apa? Walimah wakirah. Apa walimah wakirah? Walimah wakirah adalah walimah yang disunnahkan untuk menempati rumah baru. Apa yang dibaca? Baca Al-Quran, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya zikir, supaya apa? Membawa keberkahan. Sehingga yang namanya taat pesan yang disebabkan oleh dosa dan setan serta gangguan jin itu semuanya akan terusir dengan sendirinya. Ini yang pertama, masya Allah. Sedangkan yang kedua adalah aliman. Biarkan kita ini termasuk orang dekat pada orang alim. Kalau sekarang kita ini ingin mengetahui, ingin mendapatkan, ingin memuliakan, ingin terkait dengan anugerah-anugerah yang terkait dengan Nabi SAW, maka carilah pada diri ulama. Ulama di mana-mana ada. Di dalam diri mereka lah ada keberkahan Nabi. Di dalam diri mereka lah adalah kebaikan-kebaikan yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu warta, beliau itu berkata, barang siapa yang ingin mendapatkan anugerah terkait dengan Nabi, barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan dan asarnya Nabi, barang siapa yang ingin mendapatkan doa dan kemuliaan dari Nabi, maka carilah itu semua di dalam diri para ulama. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah waris Nabi dalam segala hal, bukan hanya dalam risalahnya, bukan hanya di dalam dakwahnya, tapi di dalam keberkahannya, di dalam rahmatnya, di dalam terkabulnya doanya, di dalam segala hal yang terkait dengan Nabi SAW. Oleh karena itu, adakah di antara kita yang mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam Syafi'i? Di mana beliau adalah seorang yang cerdas, bukan hanya cerdas terkait dengan dunia, tapi cerdas terkait dengan dunia dan akhiratnya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghitung-hitung amalnya, dan orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak beramal kecuali selalu identik dengan akhiratnya. Di mana Imam Syafi'i telah berkata, adakah di antara kita dianggap sebagai orang yang cerdas? Punya anak 5, punya anak 6, punya anak 7, tidak ada satupun dari mereka yang bisa ataupun dikoreksikan untuk menyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau semua kita punya satu anak saja daripada mereka yang menjadi orang alim, mereka yang menyebarkan lidah, yang menyambung lidah Nabi SAW, mereka yang menyebarkan dakwah Nabi SAW, maka niscaya yang namanya aliran pahala terus tidak ada henti-hentinya. Tanpa perlu lagi si anak itu menghadiahkan pahala dakwahnya, pahala mengajarnya, pahala menulisnya, semuanya itu dalam otomatis sampai kepada orang tuanya. Berbeda kalau seumpama seorang tua meninggalkan anak-anak konglomerat, anak-anak orang yang kaya raya, tapi kalau mereka itu tidak sedekah dan diniatkan untuk orang tuanya, tidak akan sampai pahalanya kepada orang tuanya. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita punya rumah baru, undang para alim, undang para kiai, undang para guru, undang para ustaz, Kalau semua kita tidak bisa memiliki keluarga daripada seorang ustaz, carilah mereka. Bukan seperti sekarang ini. Kalau sudah ada yang meminang salah satu keluarga kita, kita lihat dulu. Lihat mobilnya, lihat status sosialnya, lihat kekayaannya. Bukan seperti orang dahulu yang dilihat bagaimana agamanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa amanatahu fazawwiju fa inna taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir fil ardh." Jadi jika datang pada kalian seseorang yang kalian ridho dengan agama dan amanatnya, kawinkanlah dia. Kalau tidak kau lakukan, maka akan terjadi fitnah atau akan terjadi kerusakan yang sangat meluas di muka bumi. Oleh karena itu, para hadirin mulia Allah Ta'ala, kalau tidak bisa anak kita menjadi orang alim, biarkan mantu kita menjadi orang alim. Kalau kita tidak bisa mendapatkan mantu orang alim, biarkan kita punya kerabat orang alim. Kalau tidak bisa kita mempunyai kerabat orang alim, biarkan kita bertetangga dengan orang alim. Biar kita tidak punya tetangga orang alim, biarkan kita tidak jauh-jauh daripada majlisnya orang alim. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam hadis yang dibawa oleh beliau, "Man zarani manzaro aliman faka'anna mazarani, wa man safaha aliman faka'anna masafahani, wa man jalasa aliman faka'anna majalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yawmal qiyamah." Ya, barang siapa yang datang menjumum kepada orang alim, seakan-akan dia itu datang menjumumku. Barang siapa yang bersalaman kepada orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, maka seakan-akan dia itu duduk-duduk bersamaku. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sedangkan yang ketiga disebutkan oleh Nabi Rasulullah, kaum muta'alliman, yang tidak dilaknat rumah yang ada di situ muta'allim. Siapakah muta'allim? Muta'allim itu adalah seorang santri, bukan seorang pelajar. Seorang santri yang belajar ilmu agama, bukan seorang pelajar yang hanya pendidikannya pendidikan formal. Yang semacam ini bukanlah berarti bahwasanya kita diperintahkan atau tidak dianjurkan untuk belajar ilmu pendidikan formal. Silakan. Saya pun seorang rektor, saya juga doktor, tetapi bukan berarti kita itu harus menjauhi daripada ilmu agama. Ilmu agama ilmu tuntunan. Ilmu agama adalah ilmu pedoman yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang bahagia. Jangan berharap kita seseorang yang sama sekali tidak pernah menelaah, menggali, mempelajari ilmu agama, kemudian kita menjadi seorang konglomerat yang sukses, kemudian dia hidupnya bahagia. Kebahagiaan itu bersambung dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Kebahagiaan itu terkait dengan yang dirasakan di dalam hati. Apa gunanya seseorang banyak harta, banyak melimpah, agar tapi dia tidak bersolat? Apa gunanya seorang yang banyak harta melimpah, agar tapi dia itu tidak melaksanakan zakat? Apa gunanya orang yang banyak hartanya, jabatannya sangat tinggi, tapi dia seseorang yang memutuskan tali silaturahminya? Padahal kebahagiaan itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, dan itulah yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada kita, minta apapun kepada Allah Ta'ala, maka harusnya disertai dengan keberkahan. Minta harta yang barokah, minta istri yang barokah, minta anak yang barokah, minta rumah yang barokah, minta segala-galanya harus ada diiringi dengan kalimat barokah. Karena kalau sudah diberkati, maka semuanya itu akan membahagiakan. Kalau tidak diberkati, maka semuanya tidak akan membahagiakan. Oleh karena itu, para hadirin muliakan Allah Ta'ala, satu pertimbangan yang patut untuk dipertimbangkan. Kalau seumpama hanya pendidikan formal saja yang ditempuh oleh anak-anak kita, lihatlah bagaimana yang terjadi. Yang sebuah fakta yang tidak mungkin bisa kita hindari. Apa itu? Yaitu setiap kali anak kita berada dalam suatu jenjang pendidikan formal, setiap naik ke jenjang yang berikutnya, bukanlah tambah baik, bukanlah tambah bagus moralnya, bukanlah tambah bagus akhlaknya, tapi tambah tidak baik moralnya. Ini menunjukkan bahwasanya berarti ada kesalahan di dalam sistem pendidikan itu. Oleh karena sebagai pendidikan dalam pendidikan Nabi kita Muhammad SAW, silahkan anak-anak kita masuk dalam pendidikan formal, tapi jangan lupa nanti siang harinya masuk ke madrasah-madrasah dininya, supaya mereka juga mendapatkan asupan agama. Kalau semua tidak memungkinkan yang semacam itu, silahkan habis maghrib kita undang seorang ustaz untuk mengajari anak-anak kita, supaya kita lepas daripada tanggung jawab kita sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya dan anak keturunan kita termasuk yang diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Semoga kita semuanya termasuk yang dibentengi daripada godaan nafsu dan setan. Dan semoga kita semuanya termasuk yang nantinya mendapatkan kemuliaan yang paling tinggi di dalam dunia ini, yaitu meninggalkan dunia dan keadaan husnul khatimah. Ya Allah, inilah waktu yang sangat-sangat Engkau kabulkan, ya Allah. sangat-sangat kau ijabahkan ya Allah. Kami berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami semuanya ya Allah, bukan hanya untuk kami tapi seluruhnya ya Allah, bukan hanya di Indonesia tapi seluruhnya ya Allah. Kembalikan lagi kepada kami kejayaan kaum Islam dan Muslimin ya Allah, kembalikan kepada kami ya Allah kejayaan Islam dan kaum Muslimin. Jadikanlah mereka-mereka yang tertindas ya Allah, engkau berikan kelapangan, keselamatan, keamanan, kesejahteraan ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang faham, termasuk yang meyakini, termasuk yang mengimani hidup di dunia adalah untuk diuji dan dicoba. Bagaimana mungkin seseorang itu akan lepas daripada ujian dan cobaannya kalau dia itu tidak ada pedoman daripada ilmu Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami termasuk memikirkan hal itu ya Allah. Jadikanlah termasuk yang dari dalam pikiran kami bukan hanya dunia dan dunia, sesuai dengan apa yang kau firmankan dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaknya kalian semua cari terkait rumah akhirat kalian, tapi jangan lupakan rumah dunia kalian. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang semacam itu ya Allah. Termasuk jadikanlah kami ya Allah termasuk yang cinta pada ulama, termasuk yang senang pada ulama, yang menjunjung tinggi para ulama, sebagaimana para sahabat Nabi menghormati nabinya, sebagaimana para tabi'in menghormati para sahabat, sebagaimana para tabi'in menghormati para tabi'in, sebagaimana orang dahulu menghormati para ulama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna hasanal kalam kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusrin illal ladzina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.